الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خالد الدين رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam bab mengenai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan takwa, atau membahas ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung tentang keutamaan takwa. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi seorang hamba dosa-dosanya apabila dia memang seorang yang bertakwa. Yaitu telah kita sebutkan bahwasanya maksudnya adalah seorang hamba dipermudah untuk segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa. Dikarenakan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah istighfar dan taubat. Maka ketika seorang yang dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat dia tergelincir sehingga terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera beristighfar dan bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut dengan secepatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasy syaithani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka apabila kemudian tergoda dengan godaan syaitan, maka mereka segera mengingat. Maka kemudian mereka mubsirun, menjadi sadar, tahu bahwasanya ini adalah godaan syaitan. Sehingga mereka segera beristighfar kepada Allah meminta ampun atas ketergelinciran yang terjadi. Kita akan lanjutkan dengan penyebutan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu, amma al-hadis fal awwal, adapun hadis-hadis yang menyentuh tentang ketakwaan, maka yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila ya Rasulullah man akramun nas, dikatakan, itu ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia. Rasulullah SAW kemudian menjawab, qala attaqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka, inilah orang yang paling mulia. Kita lanjutkan hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita jelaskan lebih lanjut mengenai hadis ini. Faqalu, maka para sahabat bertanya atau berkata kepada Rasulullah, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Oleh ini kami sudah tahu maksudnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab dengan jawaban yang lainnya, qala ka Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Maka orang yang paling mulia adalah Yusuf, seorang Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Khalilullah, kasih Allah. Allah sa'ad hadha nas'aluka, mereka berkata lagi, bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau. Qala an Ma'ad bin al-Arabi tas'aluni, apakah tentang yaitu keturunan-keturunan Arab kalian bertanya kepada aku, yaitu sepertinya yang diinginkan oleh para sahabat, yaitu keturunan mana yang paling mulia di antara keturunan-keturunan Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu, orang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah adalah orang terbaik di antara mereka ketika mereka masuk Islam, ketika mereka telah berislam. Idza faquhu, apabila mereka memiliki kefaqihan, apabila mereka memiliki pemahaman terhadap agama mengenai hukum-hukum syar'i. Kita bahas satu persatu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ketika beliau ditanya pertama kali tentang siapa manusia yang paling mulia, beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ini yang kemudian menghubungkan hadis ini dengan bab yang kita bahas, bab tentang ketakwaan. Bahwasanya orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak pula kepada garis keturunannya ataupun kepada jabatannya, namun yang dilihat ketakwaannya. Tidak pula kepada yaitu bentuk wajahnya, apakah yaitu baik atau kemudian buruk rupa. Bukan ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yadhuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula kepada jasad-jasad kalian. Apakah baik, sempurna ataukah kemudian jelek atau cacat? Tidak, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, mana hati-hati yang terletak ketakwaan kepada yang di dalamnya, ya, dan mana yang kemudian tidak ada ketakwaan padanya. Wa ila a'malikum, dan kepada amalan-amalan kalian. Ini yang kemudian membedakan antara manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian ya, di sisi manusia berbeda-beda kemudian sudut pandang manusia. Ada yang memandang bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling masyhur, terkenal. Ada pula yang memandang bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Ada juga yang memandang bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak hartanya. Namun itu semua adalah suatu yang nisbi sebetulnya. yang hakiki, yang betul-betul menunjukkan kemuliaan seseorang, yaitu ketakwaannya. Apakah dia adalah seorang yang bertakwa ataukah tidak. Maka seorang yang bertakwa adalah seorang yang paling mulia, walaupun dia adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta, ataupun juga tidak dianggap oleh manusia, sama sekali tidak ditoleh oleh manusia. Dia berkata apapun tidak dianggap perkataannya, bukan seorang yang terhormat, bukan seorang yang dianggap pendapatnya. Namun apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa daripada yang lainnya, maka sebenarnya dia lebih mulia daripada ya, orang-orang yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana sudah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Allah juga akan memberikan karamah kepada mereka, ya, baik itu karamah yang zahir ataupun karamah yang batin. Dan jangan disangka bahwa yang namanya karamah itu selalu berupa suatu perkara yang zahir, suatu perkara yang ajaib seperti itu. Bukan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "A'zamu karamati al-istiqamatu fid-din." Karamah yang paling besar, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali yang paling besar adalah apa? Keistiqamah di dalam agama. Dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Tidak kemudian merasa malas dan menjauhi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia terus menerus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dia. Walaupun kemudian orang-orang di sekitarnya banyak yang melanggar syariat Allah, ini adalah karamah. Ialah kepemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia beristiqamah di atas agamanya. Maka dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada dorongan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadikan kita seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendekat atau menjadikan diri kita dekat dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan jalannya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika mendengar jawaban tersebut, mereka berkata, "Lasna an hadza nas'aluk." Kamu tidak bertanya tentang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lainnya. Bahwasanya manusia yang paling mulia yaitu Yusuf. Yang Yusuf adalah seorang nabi, Nabiullah, ibnu Nabiillah. Anak dari Nabi Allah juga. Ibnu Nabiillah, anak dari Nabi Allah yang lainnya. Ibnu Khalilillah, anak dari kekasih Allah. Dikarenakan Yusuf adalah anak dari Nabi Ya'qub, kemudian Ya'qub adalah anak dari Nabi Ishaq, kemudian Ishaq adalah anak dari Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Al-Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima Khalila," dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Maka kita lihat dari garis keturunan ini garis keturunan yang sangat mulia. Seorang nabi, anak dari nabi, kemudian anak dari nabi, kemudian kakek yang selanjutnya adalah kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nasab yang begitu mulia. Ya mungkin Allah alam apakah ada nasab yang seperti ini, garis keturunan yang seperti ini pada nabi-nabi yang lainnya. Yang pasti ini anak dari keturunan yang sangat mulia. Empat orang secara berturut-turut adalah Nabi Allah, dan yang paling terakhir yaitu Ibrahim justru adalah seorang Khalilullah, kasih Allah. Kalau dikatakan Khalil, ini adalah tingkat kecintaan yang paling tinggi. Khalil dari Khullah, Khullah ini adalah mahabbah, kecintaan, tapi apa yang paling tinggi? Bukan sekedar kecintaan, kecintaan yang paling tinggi. Yang kemudian yang dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Ibrahim dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka inilah nasab yang sangat mulia, nasab Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian para sahabat berkata lagi, lasna an hadza nas'aluka. Bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang lainnya. Beliau berkata, "Min ma'adinil Arab tas'aluni, apakah tentang keturunan-keturunan Arab kamu bertanya kepadaku?" Yaitu sepertinya diinginkan oleh para sahabat ingin bertanya kabilah mana atau garis keturunan mana dari kalangan Arab ini yang paling mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang global. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idzaqahu. Orang yang paling baik di antara mereka, orang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah. Kabilah yang terbaik, kabilah yang tertinggi, kabilah yang termulia pada masa jahiliyah adalah kabilah yang terbaik, orang-orang terbaik pada zaman keislaman ketika mereka telah masuk Islam tidak fakuh, apabila mereka memiliki pemahaman terhadap agama. Ya. Jadi apabila ditanya tentang kabilah Arab ya sudah makruf siapa yang paling mulia di antara mereka pada masa jahiliyah ataupun kemudian juga pada masa keislaman ketika mereka adalah orang-orang yang mulia pada masa jahiliyah. Apabila mereka telah masuk Islam, mereka menjadi orang yang mulia pula dengan syarat apabila mereka memahami tentang agama Islam ini. Memahami tentang syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kabilah yang paling mulia tidak lain adalah kabilah Banu Hashim. Mereka adalah kabilah yang paling mulia dari suku Quraisy. Bagaimana tidak dikatakan paling mulia? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dari kabilah ini yaitu Bani Hasyim. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim. Ini kakek yang keempat dari beliau namanya Hasyim. Baru Hasyim ini adalah kabilah yang paling mulia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah ini, ternyata dari kabilah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari kabilah yang paling mulia. Apalagi ini nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin. Pembukanya para nabi, maka dipilihkan dari garis keturunan yang paling mulia. Maka Banu Hasyim ini, mereka apabila pada masa jahiliyah dikenal sebagai kabilah yang terkemuka, kabilah yang terbaik. Mereka ketika telah masuk Islam, mereka pun adalah kabilah yang terbaik apabila mereka memahami tentang syariat Islam ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala pantas untuk meletakkan kerisalahannya atau risalahnya. Diletakkan pada tempat yang mulia, diletakkan pada manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dari kabilah yang termulia yaitu Bani Hasyim. Bani Hasyim. Namun syaratnya apa? Dan dilupakan izzatahu. Apabila mereka paham tentang perkara agama. Apabila mereka tidak paham tentang perkara agama, walaupun garis keturunan yang mulia, maka tidak bermanfaat. Maka tidak bermanfaat, yaitu garis keturunan mereka yang mulia tadi. Ya, garis keturunan mereka yang mulia tidak akan menjadikan mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja yang paling mulia dari kalangan Bani Hasyim adalah orang-orang yang dikatakan sebagai Ahlul Bait, yaitu Ahlul Baitin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki garis keturunan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mulia apabila mereka mengerti tentang agama. Dan apabila mereka bertakwa, namun apabila seorang ahlul bait, seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mengetahui inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Seorang Banu Hasyim atau bahkan ahlul bait dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemuliaan pada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembali kepada perkara yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Namun apabila seorang ahlul bait kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faham agama, maka ini perlu untuk kita hormati lebih daripada orang-orang yang selain mereka, selain ahli bait. Lalu kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sani, yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, wa inna Allah mustaqlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kalian di atas dunia tersebut, dan kemudian Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka bertakwalah, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada an-nisa, yaitu perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, karena dahulu awal fitnahnya Bani Israel, yaitu yang kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka, awalnya itu dari kalangan perempuan mereka. Simpangkan dari agama, fitnah pertama yang menimpa mereka sehingga mereka menyimpang adalah dari kalangan perempuan mereka. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat dunia dengan suatu ibarat perumpamaan yang mengandung makna yang mendalam. Inna dunya khulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis itu berarti apa rasanya? Kemudian hijau itu apa? Warnanya. Yaitu dunia itu menarik dari sisi rasanya, begitu manis, begitu enak dipandang, hijau dia. Maka ketika seseorang melihat kepada dunia, dia akan tertarik. Ketika dia merasakannya, lebih tertarik lagi. Melihat terlebih dahulu dengan matanya, dia mulai berusaha untuk meraih dunia tersebut. Sudah mencicipi sedikit daripada dunia, merasakan enaknya, dia akan ketagihan. Enak dari dunia ini. Sehingga dia, kalau tidak kemudian dia itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terseret terus menerus mengejar dunia dan melupakan tujuan yang sebenarnya. Maka dunia ini dari sisi tampilan dan rasanya, kelezatannya itu sesuai dengan hawa nafsu manusia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia tersebut, karena sebetulnya dunia tersebut walaupun nikmat dan juga menarik, itu hanya sementara saja. Jangan sampai kita menjadikannya sebagai tujuan hidup kita. Dalam keadaan sebetulnya kita akan meninggalkannya. Percuma, atau kemudian sia-sia hidup ini semuanya di manfaatkan dan dihabiskan untuk mencari perkara dunia, sedangkan perkara dunia tersebut akan ditinggalkan. Berarti apa? Percuma. Pada akhirnya percuma kita mencari kenikmatan dunia ini, apabila kita tidak beribadah kepada Allah, apabila kita merupakan kehidupan akhirat, tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi percuma. Maka jangan tertipu dengan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kalian di dunia tersebut. Ya. Kita adalah manusia-manusia yang mendapat giliran pada saat ini untuk berada di dunia ini. Hati-hati, apakah kemudian kita akan tertipu dengan manis dan hijaunya dunia tersebut, sehingga kita menjadi korban dunia, menjadi hamba dunia, atau kemudian kita mengetahui hakikatnya bahwasanya itu hanya tempat lewat saja, tempat tinggal tapi sementara saja, bahkan bisa diibaratkan sebagai tempat mampir karena sebetulnya kita tidak lama di dunia ini. Tempat mampir saja. Saya dulu kaifa ta'malu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Apakah kalian mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam godaan-godaan duniawi ini yang menggoda syahwat seorang insan, yang menggoda nafsu seorang insan ini. Ataukah kemudian dia terjatuh dan kemudian menjadi korban dari godaan-godaan dunia tersebut, tidak mampu melepas darinya, terjatuh kepada keharaman-keharaman Allah, mencari dunia dengan cara-cara yang haram, meluapkan nafsunya, meluapkan syahwatnya di dunia ini dengan cara-cara yang haram, atau kemudian dia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, fattaqu dunya, maka takutlah kalian kepada dunia. Nah, ini kemudian yang diamalkan oleh para salaf pada zaman terdahulu. Di antaranya mereka takut terhadap jabatan. Terhadap jabatan mereka sangat takut. Apabila ditawarkan jabatan kepada mereka, mereka berlari sejauh-jauhnya. Terkadang ada yang berpura-pura gila, mau ditunjuk sebagai pejabat, karena memang dia adalah seorang yang berilmu, pura-pura gila, pura-pura tidak waras, supaya apa? Supaya jadi ditunjuk. Kemudian setelah keluar, ya alhamdulillah. Setelah apa? Setelah tidak jadi ditunjuk sebagai seorang qadhi, seorang hakim, seorang pejabat, maka setelah keluar, kembali seperti biasanya, yaitu apa yang diamalkan oleh para salaf terdahulu. Maka hati-hati terhadap dunia ini. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelumnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Dan janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu kalian, dan jangan sampai syaitan yang penipu menipu kalian. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Jangan sampai kemudian kita tergoda dengan kehidupan dunia ini. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu godaan dunia yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian dari godaan wanita. Maka kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fi nisa." Karena dahulu cobaan pertama yang menimpa bani Israil yang kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka adalah dari kalangan perempuan. Maka ketika mereka terfitnah dengan kaum perempuan mereka kemudian sesat dan menyesatkan wali adu billah. Maka kita lihat pada zaman kita sekarang ini, betul-betul yang namanya kaum perempuan itu dijadikan senjata bagi musuh-musuh Islam untuk menyimpangkan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat bagaimana ketika para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak memiliki rasa haya, tidak memiliki rasa malu lagi. Mereka meninggalkan yaitu rumah-rumah mereka dan menanggalkan hijab-hijab mereka, tidak memakai hijab, keluarnya bahkan kemudian yaitu seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpakaian tapi telanjang. Ini keadaan mereka ketika keluar sekarang. Yang memakai hijab pun kemudian dihias-hiasi, yaitu memakai hijab keluar, tapi kemudian hijabnya yang hijab yang modis, jilbabnya jilbab yang modis, yang justru sebetulnya ketika memakai jilbab tersebut terkadang terlihat lebih menarik daripada kemudian tidak memakai jilbab. Lalu untuk apa jilbab tersebut? Jilbab untuk kemudian menutupi perhiasan-perhiasan seorang wanita, menutupi tubuhnya, menutupi auratnya. Lalu mengapa kemudian ditutupi dengan perhiasan pula? Dalam Islam betul-betul diatur bagaimana ketika seorang perempuan itu keluar. Ketika seorang perempuan keluar, Rasulullah SAW mengatakan seharusnya para perempuan itu yaitu mengambil jalan di tepi-tepi jalan. Jangan kemudian bercampur baur dengan para lelaki yang berada di tengah jalan. Tengah jalan tempatnya lelaki, tapi jalan inilah tempatnya perempuan. Dan juga ketika sholat berjamaah sekalipun, ya Rasulullah SAW menjadikan para wanita itu keluar duluan. Para sahabat dibiarkan untuk kemudian tetap berada di masjid terlebih dahulu supaya tidak ketika keluar itu bercampur baur dengan wanita. Ini realisasi Rasulullah SAW dari apa yang dipesankan Nabi SAW ini, takut dunia wa takut nisa. Takutlah kalian kepada fitnahnya dan godaannya wanita. Jadi betul-betul diberi sekat, betul-betul diberi pembatas antara laki-laki dan perempuan. Dan kita lihat pada zaman sekarang ini, di mana digaungkan apa yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya perempuan bercampur baur dengan laki-laki di mana-mana. Di sekolah mulai dari tingkat yang paling rendah, kemudian mulai atau kemudian beranjak ke usia yang lebih tinggi SD, kemudian mulai masuk ke tingkat remaja di SMP. Kita bisa mengetahui bagaimana godaan yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan bersama-sama dan terkadang mungkin duduk satu bangku, begitu besar godaannya. Maka kita tidak asing sekarang, dan bahkan mungkin terkadang tidak risih apabila seorang anak laki-laki yang sudah remaja kemudian berjalan bersama anak perempuan dan kemudian dikategorikan sebagai dua muda-mudi yang sedang pacaran. Ini taraf pertama, pacaran. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu waliyadzubillah, terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji, yaitu perzinahan. Itu kemudian mulai dan munculnya dari yang seperti ini, bercampur baur dalam keadaan mereka tidak berhijab, dalam keadaan juga pakaiannya dan bukan pakaian yang betul-betul menutup aurat, berpakaian tapi telanjang. Masuk lagi ke tingkat yang setelahnya, yaitu apa? Ketika telah bekerja menjadi pegawai di sini, pegawai di situ. Kita tidak jarang mendengar apa yang dinamakan perselingkuhan antara kemudian orang-orang yang dikategorikan sebagai teman kerja. Maka ini semua adalah mabarat dari apa yang digaungkan berupa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Islam memulai memuliakan wanita, tapi pada tempatnya. Apabila kita mau menerapkan syariat Islam ini, sungguh yang terjadi adalah maslahat dan akan menghindarkan mabarat-mabarat yang begitu besar yang menimpa masyarakat kita sekarang ini. Perzinahan adalah perkara yang dulu dan sekarang ini. Apabila orang sudah berzina, maka seakan-akan menjadi enteng dosa-dosa yang lainnya. Minum minuman keras itu enteng, berjudi enteng apabila sudah berzina. Kemudian juga sampai membunuh pun mudah. Ketika orang sudah melakukan perbuatan yang keji ini, marilah fitnah wanita yang begitu besar. Belum lagi ketika yang namanya wanita masuk ke medan kerja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perebutan posisi-posisi kerja tersebut, pekerjaan-pekerjaan tadi antara laki-laki dan wanita. Akhirnya yang laki-laki banyak yang menganggur, dikarenakan yang jadi sekretaris wanita, yang jadi bendahara wanita, yang menjadi ini wanita, bahkan menjadi pimpinan manajer wanita. Ada yang diizinkan, belum ada ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang, Allah alam. Akhirnya menganggur. Bagaimana kemudian seorang ketika menganggur? Pemuda ketika menganggur itu masadatnya besar. Waktu mereka kosong, apa yang mereka lakukan? Akhirnya yang muncul kriminalitas. Lihat. Berlanjut efek domino ini. Jangan domino lah, apa efek? Apa namanya? Itu berantai. Efek berantai. Dari masadatnya fitnah wanita ini. Ini semua ini tidak kita lakukan dari musuh-musuh Islam. Tidak kita lakukan bahwasanya itu dari musuh-musuh Islam. Padahal mereka itu sebetulnya mengatau wanita kalau di rumah, apakah menganggur? Tidak. Tidak menganggur di rumah itu. Banyak pekerjaan. Ya ketika mereka justru keluar dari rumah mereka, akhirnya justru harus masyarakat membantu buat nyuci, buat masak, buat ngepel, buat ngurusi anak-anak. Padahal kalau mereka di rumah mau mengurusi itu, selesai permasalahan tanpa ada masalah. Ini memasukkan pembantu. Coba kalau memasukkan pembantu ada masalah atau tidak? Ya, kita sudah tahu lah permasalahan ya, mengenai ada pembantu. Paling kecilnya mungkin pembantu tidak amanah. Mencuri ini, mencuri itu, dan sebagainya. Belum lagi apabila pembantunya ya itu perempuan. Kembali lagi fitnah perempuan lagi. Kembali lagi ini kembali kepada fitnah perempuan lagi. Dan kemudian yang mengasuh anak siapa? Pembantu. Yang menjadi pengasuh anak pembantu. Ya. Beda kasih sayang ibu dengan kasih sayang pembantu. Pembantu cuek saja. Kalau ibu lebih memperhatikan, ingin memberikan kebaikan kepada anak-anaknya, beda dengan seorang yang hanya merupakan pembantu cuek. Yang penting dikasih makan, disediakan pakaiannya, disediakan ini itu, adapun pendidikannya cuek. Akhirnya orang yang kemudian biasa dilayani pembantu biasanya kurang ajar. Anak yang biasa dilayani pembantu begitu kurang ajar terhadap pembantunya. Ya mungkin kita pernah melihat contoh yang seperti ini, yaitu betul-betul sewenang-wenang terhadap pembantunya. Ya karena yang melayaninya pembantu nggak pernah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, atau jarang sekali, sedikit sekali. Ya, orang tuanya pulang dalam keadaan sudah capek dua-duanya, tinggal beristirahat saja, tidak ada kepedulian kepada orang tuanya. Mau jadi apa generasi seperti ini? Menjadi generasi yang tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua, generasi yang rusak. Maka sebetulnya peran seorang wanita adalah di rumahnya, untuk kemudian mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini yang lebih maslahat. Yang terkadang kita mendengar bahwasanya orang kafir pun apabila mereka mau insaf, adil, ada di antara mereka yang kemudian mengatakan apabila syariat Islam betul-betul dilaksanakan, betul-betul menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang tenang, kemudian masa dan terkurangi kriminalitas, kemiskinan, kemudian juga pengangguran dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kemudian mau dipikirkan secara mendalam, ya. Oleh karena itu kita sampaikan seperti ini supaya kita menyadari paling tidak kita menerapkannya pada diri keluarga kita. Perhatikan jilbab mereka, hijab mereka seperti apa, perhatikan pergaulan mereka seperti apa, ya. Apabila kita memiliki anak-anak perempuan, ini adalah tanggung jawab. Jangan sampai kemudian dia keluar menjadi fitnah, menjadi ujian dan menjadi godaan bagi para laki-laki, ya. Ini adalah tanggung jawab seorang, yaitu kepala keluarga. Harus diterapkan yang seperti ini, dan juga harus kita sadarkan pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Kemudian dikarenakan kita berada pada akhir Syaban dan insyaallah pada beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki Ramadan, maka hendaknya kita betul-betul bersemangat untuk menyambut Ramadan ini. Dan ketahuilah bahwasanya Ramadan tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, ya. Sebagaimana kita sebutkan di dalam bab ini, sebagai seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang bertakwa. Maka manfaatkan dengan baik kesempatan Ramadan ini supaya betul-betul kita keluar dan Ramadan tersebut sudah meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ala sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.